Aku cinta padamu, terlalu sayang kepadamu. Maaf di matamu, tak mungkin ku lukai hatimu. Kala ku lihat janji di hatiku, tak mungkin ku tinggalkan dirimu. Karena kaulah yang terindah. Yeah.